فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, yaitu rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak Arafah, yaitu Arafah. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Sesungguhnya kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Wahai Rabb kami, wahai Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalah kami dari siksa neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, "Lamma amarallahu ta'ala bittaqwa akhbara ta'ala anna btigha'a fadlillah bittakassubi fi mawasimil haji wa ghairih." Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mencari karunia Allah dengan mencari penghidupan pada saat musim haji. Apa maksudnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Ketika seorang yang menunaikan ibadah haji, maka dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi perbuatan rafath, menjauhi perbuatan fasik, menjauhi perbuatan berdebat, jidal, bertengkar, jidal. Nah, kemudian di sana ada perintah yang lain, bahwa tidak mengapa orang yang menunaikan ibadah haji untuk mengais rezeki tatkala menunaikan ibadah haji. Ya, tatkala menunaikan ibadah haji. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran menarik di sini adalah termasuk ketakwaan mencari rezeki dengan cara yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bertakwalah di ayat 197, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Kemudian Allah menyebutkan ayat ini, itu laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, tidak mengapa bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tatkala ibadah haji, seseorang tidak mengapa untuk mengais rezeki jualan, kemudian berdagang, membawa barang dari daerahnya, dan itu sampai sekarang. Kalau sudah mulai tanggal 8 Dzulhijjah dan sebelumnya, yang penting musim-musim haji, maka mereka berdagang. Ini tidak mengapa, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan dari Abdullah bin Abbas. Saya bacakan dari tafsir Imam Nukathir. Beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Falamma ja al-Islam ta'athamu an yattajiru fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik fa'anzalallahu hadhihi al-ayah. Ketika datang Islam, maka mereka menganggap dosa kalau seandainya sambil berhaji, sambil berdagang. Maka hal ini ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Nah, ini yang disebut dengan sababu nuzul. Sababun nuzul. Bahwa orang-orang dari para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang berdagang tatkala haji. Maka turunlah ayat ini. Abdullah bin Abbas berkata, "Kana matjarun nas fil jahiliyah 'uqal wa majannah wa dzul majaz. Falamma kana al-Islam ka'annahum karihu dzalik hatta nazalat hadhihi al-ayah." Artinya, pasar yang ada di masa jahiliyah itu namanya 'uqal. Pasar 'uqal. Majannah, Dzul Majaz, ada tiga pasar. Datang agama Islam, maka seakan-akan mereka menganggap ini tidak boleh kalau lagi hajian ke pasar, kalau lagi hajian berdagang. Maka turunlah ayat ini. Nah, di sini pelajaran menarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada pasar di zaman jahiliyah namanya Uqal, Ain, Kaf, kemudian Dzat, Uqal. Ya. Kemudian ada namanya Dzul Majaz. Ada namanya Majannah. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab turunnya ayat. Jadi para sahabat merasa tidak enak untuk berdagang tatkala musim haji. Maka hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian turunlah ayat ini. Taib. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Laisa fihi haraj idza lam yashghal amma yajibu idza kana al-maqsud huwa al-hajj." Artinya, tidaklah berdosa apabila tidak mengganggu hal yang wajib atasnya bila maksud kedatangannya adalah berhaji. Kalau orang datang ke Mekah niatnya haji, kemudian tatkala itu dia berdagang, asalkan hal-hal yang wajib dalam haji tetap dilaksanakan, maka ini tidak berdosa. Nah, itu maksud penulis. Ya, tidak mengganggu rukun-rukun haji, meskipun dia sambil berdagang, tidak mengapa. Misalkan, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf nih, lagi wukuf. Kemudian jualan, tapi tetap dia wukuf di Arafah. Enggak mengganggu amalan haji. Artinya wukufnya bukan di luar Arafah, tetap di Arafah. Misalkan malam di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Orang kan dari Arafah siang-siang sampai sore itu belum makan, belum minum. Biasanya banyak yang jualan di Muzdalifah. Jualan nasi kuning, jualan sate, jualan karena lapar. Habis berdoa sepanjang hari, lapar. Maka mereka jualan. Ini tidak mengapa, asalkan melaksanakan tetap bermalam di Muzdalifah, melaksanakan tetap sholat maghrib dan isya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini tidak mengapa. meskipun tujuannya haji, itu tidak menggoyahkan niatnya. Nah, ini pelajaran berarti ya bagi kita. Dulu di Mina itu banyak orang jualan. Tahun 2001 masih tidak ada serapi ini di depan Jamarat itu. Orang jualan, macam-macam jualan. Ada yang dari Eropa bawa, ada yang dari campuran Eropa dengan Asia bawa barang mereka. Dan semisalnya, ada yang dari Cina bawa barang, misalkan harga jam Rolex, tapi harganya 150 real. Sekalinya lain Rolex, Rulik sekalinya. Ya, dipakai sehari langsung rusak. Ada cerita menarik, Pak. Hakiki ini, seorang bapak ingin menanamkan ketuhanan kepada anaknya. Teori ketuhanan. Jadi maksud dia itu, saya ingin mengajarkan kepada anak bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Teori ketuhanan, kalau bahasa kita teori rububiyah, tauhid rububiyah. Maka sang bapak mengatakan, "Nah, semua yang ada di atas muka bumi ini, di langit dan di antara keduanya, yang menciptakannya adalah Allah." Sang anak dengan imajinasinya, "Oh, berarti Allah itu ciptaan Cina, Pak." Kenapa? Karena semua barang sekarang di mana-mana Cina. Maka pada saat itu kita harus menghadapinya dengan bahasa yang santun dan tetap mengajarkannya dengan akidah yang benar. Dan itulah tantangan orang tua, ya. Taib, yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, tidak mengapa tatkala menunaikan ibadah haji untuk berdagang, meskipun tujuannya berhaji. Arti meskipun tujuannya berhaji itu bukan berarti orang yang berdagang bukan orang haji, bukan. Ya, bukan berarti orang yang berdagang bukan orang haji. Meskipun dia berhaji tetap boleh dia berdagang. Artinya sambil pakai kain ihram dia jualan. Itu boleh. Ya, tidak mengapa. Kita lanjutkan. Wa kanal kasbu halalan mansuban ila fadlillah. Artinya, dan pencaharian itu adalah halal yang disandarkan kepada karunia Allah. La mansuban ila hadqil abdi wal uqufi ma'a sabab wa nisyanil musabab fa inna hadha huwa al haraj bi'ainih. Tidak bersandar kepada keahlian seseorang dan melakukan sebab-sebab namun melupakan zat yang membuat sebab-sebab tersebut. Karena yang seperti ini adalah inti dari dosa itu. Perhatikan apa maksud penulis di sini. Ketika Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum." Tidak mengapa, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, yaitu rezeki dari hasil perniagaan dari Rabbmu. Kata-kata karunia, kenapa disebutkan karunia? Maksudnya adalah mencari rezeki dengan cara yang halal. Ini pelajaran menarik, Pak. Rezeki yang kita ambil, ya ini meskipun di luar masa haji. Harta yang kita kais, yang kita dapatkan dengan cara yang halal disebut dalam Al-Quran karunia. Fadlan. Ya, ini pelajaran menarik. Sedangkan mencari rezeki dengan cara yang haram disebut suhtun. Artinya harta haram penyampai kepada neraka. Ya. Ini pelajaran menarik. Cara mengais rezeki yang halal atau rezeki yang dihasilkan dengan cara yang halal disebut dalam Al-Quran fadlan. Sebagaimana hadis ini. Laisa alaikum afwan, sebagaimana ayat ini. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian. Maksudnya kalau kita berdagang dengan dagang yang halal dengan cara yang benar, tidak ada syubhat, tidak menzalimi, tidak ada riba, tidak menjual barang yang haram, tidak mencuri, tidak berjudi, dan segala macam cara-cara mengais rezeki yang haram, maka itu disebut fadlan, karunia. Apa tujuannya Ustaz kita memahami ini? Berarti kalau karunia mendatangkan berkah. Nah itu dia. Kalau karunia maka berarti mendatangkan berkah. Adapun mengais rezeki dengan cara yang haram maka disebut dengan suhtan, suhtun. Baik dikasih tantun boleh saja, suh. Ya. Artinya murka Allah. Maksudnya maka pasti mendatangkan kerugian karena hartanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran menarik. Fadlan mir rabbikum. Ingin cari dalil yang lain? Lihat surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Subhanallah, luar biasa kan? Al-Qur'an itu indah. Artinya jika telah selesai kalian sholat subuh, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Jika kalian telah selesai sholat Jumat, maksud saya, telah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di bumi. Bahkan ini ayat dalil. Sebagian orang mengamalkan habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur boleh. Gak usah zikir. Karena begitu. Coba lihat ayatnya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Jika telah selesai melaksanakan salat subuh, maka lihat ada kata-kata maka. Maka setelahnya bertebaranlah di bumi. Wabtaghu min fadlillah. Lihat, carilah fadl Allah. Masih memakai kata-kata fadlan, karunia Allah. Maksudnya mengais rezeki dengan cara yang halal. Ini pelajaran menarik, Pak. Jangan pernah mengais rezeki dengan cara yang haram karena itu mendatangkan rugi dunia, rugi akhirat. Dan kebalikannya, orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal maka akan mendatangkan fadl Allah, fadlullah. Artinya fadl apa? Karunia. Kalau udah karunia, berarti di dalamnya ada berkah, di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada kebaikan. Maka Bapak bisa catat segala hal yang berkaitan dengan rezeki yang halal disebut dalam Al-Quran sebagai fadlun atau karunia. Disebut dalam Al-Quran sebagai fadlun atau karunia. Silahkan cek saja dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah di ayat sebelum terakhir. Entah ayat berapa itu. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru. Ayat berapa? Lihat, Akhi Farhan. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini pelajaran menarik pagi ini, ya. Ingin karunia Allah, carilah rezeki dengan cara yang ayat 10. Ya. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ingin murka Allah, ingin hidupnya enggak berkah, maka mencari rezeki dengan cara yang haram. Hati-hati ini, ya. Kemudian kita lanjutkan. Dan mencari rezeki dengan cara yang haram itulah dosa tersendiri. Sedangkan di sini Allah menyebutkan laisa alaikum junah. tidak ada dosa bagimu. Kapan? Kalau mengais karunia Allah, yaitu mengais rezeki dengan cara yang halal. Kita lanjutkan. Kalau sebelum kita lanjutkan, kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, misalkan Abu Umaymah radhiyallahu rahimahullahu taala berkata, "Sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma su'ila 'anil rajuli yahuj wa ma'ahu tijarah." Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa 'alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seseorang yang berhaji dan membawa dagangan. Berhaji tapi membawa dagangan. Karena di zaman dahulu, Pak, orang itu miskin-miskin. Dalam artian kebanyakan mereka miskin. Nah, kalau seandainya mereka tidak berdagang di Mina, di Mekah, di Arafah, di Muzdalifah, mereka tidak ada bekal selama musim haji. Karena kadang-kadang bekalnya sudah habis di mana? Di jalan. Makanya selama itu mereka harus bekerja untuk menghidupi kehidupan mereka selama di Mekah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ketika ditanya tentang orang yang berhaji dan membawa barang dagangan, beliau membaca ayat ini, "Laisa 'alaikum junahun antabtaghu fadlan mir rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian untuk berhaji dan mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat yang selanjutnya. Wa fi qoulihi ta'ala, "Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram." Dalalatu 'ala umur. Ahaduha الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. Artinya, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Terkandung dalil yang menunjukkan kepada beberapa hal. Pertama, wukuf di Arafah. Hal ini adalah suatu yang telah diketahui dan merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Maka bertolak dari Arafah tidaklah dilakukan kecuali setelah wukuf di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutan ayat, yaitu yang berbunyi, maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah. Ini menunjukkan, kata penulis rahimahullah, pelajaran pertama yaitu wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah adalah apa? Rukun haji. Rukun itu apa, Pak? Rukun itu adalah sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu itu. Bagian yang paling kuat dalam sesuatu itu. Yang apabila tidak ada bagian ini, maka tidak sah. Ya, tidak sah sesuatu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji Arafah. Inti amal ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Maka siapa yang tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Arafah nama aslinya adalah Arafat. Tulisannya Arafah itu adalah Arafat. Lihat, nama penulisan Arafah bisa seperti ini, Arafat. Bisa Arafat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat ini 198. Fa idza qadaitum manasikakum fa idza afadtum min Arafat. Lihat tulisannya. Ya. Jadi ada dua. Di dalam tafsir Imam Katsir rahimahullahu taala disebutkan kenapa penyebutan Arafah dengan Arafat. Beliau mengatakan wa in kana alaman ala muannats li'annahu fil asl jam' muslimat wa mu'minat summiya bihi buq'atan muayyanah. Artinya Arafah, kenapa di dalam Al-Qur'an ditulis Arafat? Karena dia adalah nama sebuah tempat yang namanya Arafat. Dan dia disebutkan dalam bentuk jamak. Dia disebutkan dalam bentuk jamak. Jadi pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil pelajaran seperti yang kita sebutkan dalam yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwa wukuf di Arafah hukumnya rukun haji. Yang tidak wukuf maka tidak sah hajinya. Makanya orang kalau sudah berihram haji lalu sakit maka mereka harus dibawa ke Arafah agar meskipun dalam keadaan sakit agar dinamakan haji. Kalau tidak wukuf di Arafah enggak bisa dibayar dengan dam. Dan itu bedanya rukun dengan kewajiban. Kalau rukun ditinggalkan maka tidak sah ibadahnya. Kalau kewajiban ditinggalkan maka bisa dibayar dengan dam atau fidyah. Sama kalau orang sholat, salah satu rukun sholat adalah ruku, sujud. Kalau lupa ruku, maka gimana? Hah? Sujud sahwi atau gak sah sholatnya? Hah? Orang lupa ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, langsung sujud. Hah? Gimana? Sujud sahwi atau bagaimana? Atau tidak sah sholatnya? Apa? Cara. Maka jawabannya pertama, kita tentukan dulu. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ketinggalan rukun. Thayyib. Lalu solusinya gimana? Apakah dilepas sholatnya? Takbiratul ihram lagi. Maka enggak. Tetapi lanjutkan. Tapi yang lanjutan ini tidak dianggap rakaat. Ya. Dia teruskan untuk bertakbir selanjutnya. Naik. Dan dianggap rakaat tadi tidak ada. Ini enggak ada. Ditambal dengan sujud sahwi. Karena penambalan sujud sahwi itu hanya pada ketinggalan wajib. Itu bedanya rukun dengan wajib. Iya Pak. Dilanjutkan dia sholatnya, misalkan dia ketinggalan ruku tadi kan. Dia sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, baru bangun. Tapi ini gak dianggap. Bangun. Anggap itu rakaat yang pertama. Kalau ketinggalan apa? Ruku. Ya, kalau ketinggalan ruku. Kalau ketinggalan ucapan ruku baru sujud sahwi. Bedakan rukunya dengan bacaan ruku. Misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ruku dia, tapi pikirannya kesana kemari. Sami Allah liman hamidah. Lupa baca bacaan ruku. Nah ini apa? Sujud sahwi. Paham bedanya? Nah, begitu juga haji. Salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah. Maka orang kalau sakit pas tatkala musim haji, ketika dia sudah berihram, belum wukuf, maka dia apa? Diantar. Itu banyak kalau lagi begitu banyak rumah, kan makanya ada rumah sakit di mana? Di Arafah. Ada rumah sakit. Itu untuk menyediakan orang-orang yang sakit biar bisa sampai di sana dan tetap dalam keadaan pengobatan medis. Nah, itu dia, itu sebabnya. Maka berat, haji itu berat, harus wukuf di Arafah. Baik. Sekarang kalau ada orang datang ke Arafah tapi tidak sampai terbenam matahari. Seperti orang sakit misalnya, dia datang ke Arafah tapi karena sakitnya sudah sebentar 10 menit, 15 menit langsung kabur dari Arafah. Enggak sampai terbenam matahari. Nah, ini baru dinamakan meninggalkan kewajiban. Sah hajinya tapi meninggalkan apa? Kewajiban. Kewajibannya apa yang dia tinggalkan? Wukuf sampai terbenam. Tapi dia sudah wukuf karena sudah datang ke Arafah. Tapi cuma tidak sampai apa? Terbenam. Wukuf sampai terbenam itu dinamakan kewajiban haji. Wukufnya dinamakan apa? Rukun. Nah, itu bedanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit menyimpang tentang keutamaan hari Arafah. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan hari Arafah. Ma min yaumin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Wah, ini berarti menunjukkan keutamaan yang wukuf di Arafah. Pertanyaan timbul, apakah hadis ini, lihat hadisnya, bunyinya gimana? Ma min yaumin, tidak ada suatu hari yang paling banyak Allah merdekakan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Apakah keutamaan ini hanya dimiliki orang yang berhaji atau umum yang tidak berhaji pun masuk ke dalam hadis ini? Apa? Hah? Tidak ada suatu hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dari hari Arafah. Nah, hadis ini umum, kemerdekaan dari neraka untuk orang yang berhaji saja, berwukuf di Arafah saja, atau umum. Yang di Banjar pun, wukuf di Pasar Hanyar pun dapat masuknya. Hah? Maka jawabannya wallahu alam, berdasarkan hadis-hadis yang lain, maka dia khusus untuk orang yang wukuf di Arafah. Karena kalau seandainya kita katakan umum, tidak ada bedanya keutamaan wukuf di Arafah. Kurang nilainya ibadah hajinya nanti. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu keutamaan pertama. Keutamaan pertama, hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Keutamaan hari Arafah yang kedua, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Siyamu yaumi Arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatal madhiyah. Berpuasa hari Arafah, aku mengira Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Satu tahun yang telah lalu. Itu keutamaan kedua dari hari Arafah. Keutamaan ketiga dari hari Arafah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hari Arafah adalah hari yang paling mulia di dalam satu tahun. Hari yang paling mulia di dalam satu tahun. Yang beramal soleh di dalamnya lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Yang beramal soleh di dalamnya lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka 'indallahi 'azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'lamuhu ya'maluhu fi ashril adha." Faqila walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai'. Tidak ada amalan yang paling suci di sisi Allah Azza wa Jal dan paling agung, paling besar pahalanya dari sebuah amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya hari Arafah. Maka para sahabat bertanya, tidak juga berjihad di jalan Allah mengalahkan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Para Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga jihad. Artinya jihad pun kalah. Amalan pahala jihad pun kalah dengan pahala beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan itu termasuk daripada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Kemudian keutamaan yang keberapa? Yang keempat dari hari Arafah, yaitu bahwasanya hari Arafah adalah termasuk hari raya kaum muslim. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafata wa yaumun Nahar wa ayyamu Mina 'iduna ahlul Islam." Hari Arafah dan hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu adalah hari raya kita orang muslim. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian termasuk dari keutamaan hari Arafah, ya, saya berbicara sekarang tentang keutamaan hari, bukan keutamaan wukuf. Keutamaan hari Arafah, yaitu hari yang paling baik untuk berdoa. Yang keberapa ini? Hah? Kelima. Hari yang paling baik untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, ini juga pertanyaan, kira-kira ini umum atau khusus untuk haji saja? Khusus. Khusus. Itulah keutamaan haji. Mudah-mudahan kita yang belum berhaji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah berhaji juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ke-6. Keutamaan hari Arafah adalah Allah membanggakan hamba-hamba yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Allah membanggakan hamba-hamba yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Taib. Itu yang ke berapa? 6. Yang ketujuh yang terakhir. Hari Arafah termasuk hari-hari yang maklum dalam Al-Quran. Hari Arafah termasuk hari-hari yang maklum di dalam Al-Quran. Sengaja saya ucapkan keutamaan hari Arafah agar kita tahu kedudukan hari tersebut sehingga mengagungkannya. Ini problem masalah seorang muslim itu tidak tahu kedudukan sesuatu. Akhirnya tidak mengagungkannya. Tidak tahu keutamaan sesuatu. Akhirnya tidak mengagungkannya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.